Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, baik melalui radio di 1476 AM, melalui streaming atau YouTube atau Facebook di Tarbiyah Sunnah Channel, di mana saja Anda berada, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Riyadul Jannah di Tasikmalaya, pendengar Radio Insani di Purbalingga, pendengar Radio RIS di Kebumen, pendengar Radio Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan pendengar Radio Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang hisab dan jaza. Hisab artinya perhitungan, jaza artinya balasan. Dua-duanya di akhirat. Dalam menghisab ada kaidah yang Allah terapkan. Karena apa? Karena Allah itu maha adil dengan keadilan yang amat sempurna. Seandainya Allah mau mengazab seluruh makhluknya, maka itu pun tidak dikatakan zalim, karena seluruh makhluknya adalah buatan Allah. Seluruh makhluknya adalah hamba dan miliknya yang mengatur seluruh perjalanan hidup seluruh makhluk di alam jagat raya ini. Taubahnya bagaikan apabila kita memiliki barang apapun yang kita buat, terserah kita mau diapa-apakan, mau dihancurkan lagi, mau dirusak, mau dibuang, mau diberikan, mau dipakai, itu milik kita. Begitu juga seluruh makhluk. Tapi Allahu Tabaraka wa Ta'ala sangat adil kepada hamba-hambanya dengan keadilan yang sempurna. Tak pernah ada satu makhluk pun yang bisa adil seperti itu. Nah, selain adil, Allah tuh sangat bager kepada hamba-hambanya. Bager itu baik dan sangat sayang kepada hambanya. Kasih sayang Allah dan bagernya Allah terlihat dari bagaimana cara Allah menghisab manusia di akhirat. Ada beberapa kaidah atau formula atau rumusan yang Allah terapkan dalam menghisab manusia. Kaidah yang pertama adalah al-adlut tam alladzi la yashubuhu dzulmun. Keadilan yang maha sempurna, yang tidak tercampuri oleh kezaliman sedikitpun. Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Qudsi. Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Kata Allah, Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan berbuat dolim. Aku telah mengharamkan bagi diriku untuk berbuat dolim kepada makhluknya, kepada makhlukku, kepada hambaku. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 281, Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudzlamun. Kemudian akan dibalas setiap orang sesuai dengan amalnya dan mereka tidak akan pernah dizalimi. Berkata Luqman Al-Hakim kepada anaknya ketika anaknya ini diberi wejangan, dididik. Salah satu ucapan Luqman Al-Hakim kepada anaknya adalah, ya bunayya, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, seandainya ada satu benih atau satu biji dari biji-biji tanaman, lalu biji tersebut ditanam di tengah padang pasir atau di langit atau di bumi, ya'ti bihallah, maka Allah akan memperlihatkan amalan tersebut. Innallaha latifun khabir. Jadi amalan sekecil apapun, baik yang baik ataupun yang buruk, itu tidak akan pernah luput dari balasan. Sekecil apapun, ada balasannya, ada hisabnya, ada perhitungannya, dan tidak akan dizalimi. Contoh, umpama ada orang berbuat baik dengan kebaikan yang kecil sedikit, lalu karena kecilnya tidak dicatat, tidak dibalas, itu zalim. Allah tidak pernah berbuat zalim walaupun sekecil debu. Kata Allah, innallaha la yadzlibu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan berbuat zalim walaupun sekecil debu. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa 77, wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudzlamuna fatila. Dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan kalian tidak akan dizalimi sedikitpun. Allah pun berfirman dalam An-Nisa 124, wa may ya'mal minas solihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhuluna jannata wa la yudzlamuna naqira. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia mukmin, maka mereka akan masuk ke dalam surga, sedikit pun mereka tidak akan dizalimi. Sebaliknya, kalau amalan baik sekecil debu pun akan dihisab, dibalas, juga amalan buruk. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa orang yang mengamalkan amal baik walaupun sekecil debu, dia akan melihat balasannya, akan melihat catatannya dan akan dibalas. Dan siapa orang yang melakukan keburukan sekecil debu, dia pun akan melihat. Melihat ada catatannya, melihat juga ada balasannya, ya. Jadi seluruhnya akan terhisab, akan terbalas tanpa kecuali, baik yang baik ataupun yang buruk. Itu kalau amal baik tersebut atau amal buruk tersebut tidak terhapus, tercatat terus sampai ke akhirat. Adapun kalau terhapus amalan buruk sudah dilakukan, jangankan kecil walaupun besar, tapi tobat, dia istighfar, dihapus. Atau amalan baik sudah dilakukan, jangankan sekecil debu, sebesar gunung itu amalan baik, tapi dia sum'ah, tapi dia riya, tapi dia ujub, dibeja-beja kabatur, diuar air ke orang lain, diekspos, diberitahukan, maka terhapus. Catatannya terhapus, balasannya juga di cancel, dibatalkan, ya. Inilah kaidah pertama dalam menghisab, yaitu kaidah keadilan yang sempurna tanpa dicampuri oleh kezaliman sedikit pun. Kaidah kedua, la yu'khadhu ahadun bi wazirati ghairihi. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Jadi kalau ada orang yang menyatakan, soklah lakukan dosanya, saya yang menanggung, itu tidak bisa, tidak boleh. Dan itu omongan orang musyrik yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Di zaman dahulu, di zaman Nabi waktu di Mekah, kata Al-Walid bin Al-Mughirah, ittabi'u sabili ahmil awzarakum. Sok, ikuti saya menyembah berhala, ikuti saya mengintimidasi kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, ikuti, biar saya yang nanggung semua dosanya. Itu orang musyrik itu, Al-Walid bin Al-Mughirah namanya. Berkaitan dengan omongan ini turun ayat. Allah menyatakan, wala taziru waziratu wizra ukhra, bahwa seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain, ya. Nah, jadi kaidah dalam menghisab dan di dalam memberi balasan adalah bahwa Allah Azza wa Jalla hanya akan menghisab dan membalas sesuai dengan amalan orang itu. Kalau amalannya baik, dibalas dengan kebaikan. Kalau buruk, dibalas dengan keburukan. Dan tidak bisa dosa seseorang ditanggungkan kepada orang lain. Allah berfirman, wala taksib kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kata Allah, setiap jiwa tidak akan memikul tanggung jawab kecuali atas dosanya sendiri. Dan seseorang tidak bisa memikul dosa orang lain. Kemudian hanya kepada Allah lah tempat kalian kembali. Lalu Allah akan memberitahukan kepada kalian perkara-perkara yang dahulu kalian perselisihkan. Berdasarkan hal itulah, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan mengambil dosa seseorang lalu ditimpakan ke dosa orang lain. Tidak, ya. Nah, tapi bagaimana dengan ayat yang menyatakan bahwa ada orang yang memikul dosa dia ditambah dengan dosa orang lain? Seperti ayat yang terdapat dalam surah Al-Ankabut 13. Allah menyatakan, وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ. Kata Allah, mereka pasti memikul dosa mereka dan dosa orang lain beserta dosa mereka. Jadi ada katanya dosa orang lain yang dipikulkan. Nah, itu surah Al-Ankabut. Ada juga di surah An-Nahl 25, wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm, akan dipikulkan kepada seseorang dosa orang-orang yang disesatkan oleh orang itu tanpa ilmu. Ya, ada ayat itu, ya. Juga ada hadis, man sanna fil Islam sunnatan sayyatan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Kata Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, siapa orang yang menunjukkan satu kesalahan dalam Islam, dia mengajarkan Islam tapi salah caranya, salah isinya, ya, pakai ro'yu, pakai perasaan, pakai kultur budaya kebiasaan, lalu dikatakan ini bagian dari ajaran Islam, padahal bukan. Bertubrukan dengan Al-Quran, dengan hadis yang sahih, salah dia dalam mengajarkan. Fa'alaihi wizruha, dia memikul dosa dia sendiri, wa wizru man amila biha, dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ya, ayat itu ada, hadis itu ada, tapi bukan berarti memikul dosa orang lain. Tapi dosa dia yang diikuti oleh banyak orang, otomatis dia bertanggung jawab kepada orang yang mengikutinya, ya enggak? Maka seluruh dosa pengikutnya ditimpakan ke dia tanpa mengurangi dosa-dosa pengikutnya sedikit pun. Pengikutnya memikul dosanya masing-masing. Yang diikutinya, ya dia memikul dosanya sendiri dan dapat dosa tambahan dari dosa-dosa pengikutnya tanpa mengurangi dosa pengikutnya sedikit pun. Jadi si yang diikutinya itu double. Bukan double lagi, banyak. Kalau double kan hanya dua, ya. Umpamanya contoh. Seseorang mengajarkan sholat subuh 4 rakaat, dosa dia. Ada 10 orang muridnya lalu mengerjakan sholat subuh 4 rakaat. Masing-masing murid yang 10 ini memikul dosanya untuk dirinya sendiri. Gurunya yang mengajarkan memikul 11 dosa. Ya dosa dia, ya dosa 10 murid tadi. 11 kali tipat dosanya ditimpakan ke dia, murid-muridnya juga tidak terlepas dari dosanya. Dia berdosa atas amalnya masing-masing. Nah itu maksudnya. Jadi tidak di over seluruhnya, muridnya bebas, gak dosa. Gak begitu. Ya. Nah inilah yang dimaksud oleh dua ayat Al-Quran tadi, baik surah Al-Ankabut yang menyatakan mereka akan memikul dosa mereka ditambah dosa-dosa pengikutnya tanpa mengurangi dosa-dosa pengikutnya sedikit pun. Dalam surah An-Nahl 25, wa min auzari alladzina yudillunahum bighairi ilm, mereka akan memikul dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Adapun, kalau umpamanya ada orang, hayo lakukan ini, dosanya biar saya tanggung. Gak bisa menanggung dosa orang lain. Orang lain tetap memikul dosanya sendiri, dia yang ngajaknya memikul dosa dia, ditambah dosa para pengikutnya. Pengikutnya itu sendiri utuh dosanya, tidak berkurang sedikit pun, ya. Inilah kaidah yang kedua. Ketiga. Kaidah ketiga. Allah akan memperlihatkan seluruh amalan itu kepada hamba-hambanya. Kalau umpamanya murid di sekolah ulangan, lalu diumumkan nilainya. Ada yang 8, ada yang 10, ada juga yang 5, yang 4, yang 3, yang 2, yang 0. Ya. Nah, apakah murid-murid bisa tahu enggak kenapa dia nilainya 2, kenapa dia nilainya 3, bahkan ada yang 0? Bisa tahu? Bisa. Gimana caranya? Bukti hasil ulangannya diapakan? Dibagikan ke murid-muridnya. Nih, kamu tuh 0 sebab semuanya salah. Ini salahnya di sini, ini salahnya di sini. Nih, dibagikan. Kalau umpamanya ada guru yang tidak membagikan hasil ulangan, ada murid rasanya bisa menjawab benar semua, tapi pas diumumkan 3 nilainya, aduh, rasanya saya bisa ya menjawab dan rasanya benar. Setelah beres ulangan tuh dilihat lagi di rumah, jawabannya benar ini. Ternyata 3. Lalu minta ke guru, mana buktinya bahwa saya nilainya 3? Guru celungat-celungat, padahal tadi pariksa ditembak kok, gitu tanya. Zalim apa tidak? Zalim. Sebagai bukti bahwa dia tidak zalim, bagikan tuh. Allah juga demikian, nanti akan diberitahukan amal-amal manusia dengan cara diberikan buku catatannya untuk memastikan Allah tidak zalim, untuk memberitahukan kepada hambanya Allah enggak zalim, Allah mengazab kamu karena memang dosa kamu, nih catatannya, nih saksinya, nih buktinya, diberitahukan semua amal kita, diberitahukan. Dan ini oleh Allah dijelaskan dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah 105. Kata Allah, Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hanya kepada Allah lah semua kalian akan kembali, lalu Allah akan memberitahukan kepada kalian amal-amal yang telah kalian lakukan. Diberitahukan. Dalam surah Ali Imran 30, Allah berfirman, Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin muhdharan wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Kata Allah, pada hari kiamat nanti, setiap jiwa akan mendapatkan seluruh amalannya, amal baiknya itu hadir. Akan melihat seluruh amal baiknya juga hadir, terlihat. Dan setiap orang yang berbuat jahat pun akan melihat, lalu mereka berkata, seandainya antara aku dan buku ini dihalang oleh jarak yang jauh, gak mau melihat buku itu. Karena saking apanya? Buruknya. Ketika umpamanya seorang siswa dibagi hasil ulangan, sudah diumumkan nilainya 2 tuh. Dilihat, kecewa kan? Atau rapot. Gak naik, merah semuanya, nilainya 2, 3. Gak mau dia lihat, ya. Itu akan diberikan. Allah pun berfirman, Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Pada hari kiamat, setiap jiwa mengetahui seluruh amalnya, baik yang lalu ataupun yang terakhir, sejak awal sampai akhir. Dan itu semuanya diperlihatkan melalui catatan. Allah berfirman, "Wa wajadu ma amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada." Dan mereka mendapati seluruh amal yang pernah dilakukannya hadir dalam buku catatan, dan Allah tidak zalim kepada siapapun. Dalam surah Al-Kahfi ayat 49, Allah menyatakan, wa wudi'al kitab fataral mujrimina musfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Kata Allah, dibagikanlah kitab catatan amal. Engkau melihat orang-orang yang durhaka tunduk karena melihat isi catatan kitabnya yang buruk. Lalu mereka berkata, aduh celaka kita. Kitab catatan amal apa ini? Yang tidak melewatkan amal yang kecil ataupun amal yang besar kecuali ada catatannya di sana. Mereka mendapati seluruh amal yang pernah dilakukan di alam dunia ini hadir, kelihatan, dan Allah tidak zalim kepada siapapun. Jadi itu nanti akan diperlihatkan. Semua orang menginginkan catatan amalnya pasti baik, kan gitu ya. Tapi sayang, banyak orang melakukan keburukan ketika di dunia. Catatannya akan disesuaikan dengan amalannya. Maka hadirin, kalau kita yakin demikian, coba sejak sekarang isi hidup kita hanya dengan apa? Perbuatan baik, baik, baik, baik, dan baik saja. Nanti ada catatannya. Begitu kita melakukan keburukan, dicatat. Ucapan yang buruk dicatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Dicatat itu. Tidak ada satupun yang luput. Walaupun sekecil debu, ada catatannya. Tidak bisa tidak. Maka jangan remehkan baik kebaikan atau keburukan walaupun hanya sedikit atau kadar ukurannya sangat kecil. Catatannya ada, balasannya juga ada nanti ya. Nah itulah kaidah yang ketiga. Allah beritahukan amal-amal mereka, amal-amal hamba-hambanya dan tercatat dalam catatan amal dan nanti dibagikan. Melihat begitu, setiap orang bisa menghitung-hitung amalnya, apa celaka, apa selamat ya. Siswa ketika dibagi rapot, jangan dulu melihat catatan naik kelas atau tidak. Lihat aja dulu nilainya, apakah banyak merahnya atau hanya sedikit atau semuanya hitam. Kalau begitu melihat nilainya 8, 9, 8, 9, ah pasti naik gitu mah. Ya. Ya, tanpa dilihat naik kelas atau tidaknya. Kalau umpah, aduh begitu dibuka, sudah menyala. Seluruh poin yang dituliskan oleh guru warnanya merah. Nilainya 4, 5, 3, 4, 5, 3, ah. Tanpa dilihat naik tidaknya pasti dia yakin gak akan naik ya, kecewa. Setiap orang nanti seperti itu pada hari kiamat, lihat catatan amal dia bisa menghisab, bisa menghitung dirinya. Allah menyatakan wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu mansyura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kata Allah, setiap orang akan kami gantungkan buku catatan amalnya di lehernya dan kami akan keluarkan bagi orang itu pada hari kiamat kitab catatan dalam keadaan terbuka. Lalu Allah berfirman, iqra kitabak, baca olehmu catatan amalmu sendiri. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukuplah kamu menjadi penghisab atas dirimu pada hari ini. Dengan cara melihat buku dia sudah bisa menghitung dirinya, mengira-ngira, bisa menentukan apa akan selamat dari azab atau akan binasa kena azab ya. Maka orang-orang yang berbuat banyak dosa begitu dibuka, aduh tertunduk dengan mengatakan, celaka saya. Ini kitab catatan amal apa ya, yang tidak melewatkan yang kecil ataupun yang besar, kecuali semuanya tercatat di sana. Ngahruk, kata orang salat cuma, dia tertunduk dengan bersedih, takut, tegang karena sebentar lagi dia akan diazab atas seluruh amal yang dilakukannya. Inilah kaidah ketiga. Keempat. Nah, keempat ini terlihat amat sangat sayangnya Allah kepada manusia, amat sangat bager dan baiknya Allah kepada hamba-Nya. Apa kaidah keempat ini? Mudha'afatul hasanah dunas sayiat. Dilipat gandakan pahala kebaikan, adapun keburukan tidak. Sebagaimana firman Allah dalam banyak ayat. Pertama, At-Taghabun ayat 17 menyatakan, In tuqridullaha qardan hasanah yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Kata Allah, bila kamu memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Pinjaman yang baik itu infak sedekah. Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Memberi infak, memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan sama dengan memberi pinjaman yang baik kepada Allah. Kata Allah, siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan lipat gandakan balasannya bagi kamu, wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Jadi dilipat gandakan. Berapa kali lipat digandakannya? Minimal 10 kali lipat. Bisa sampai 700 kali lipat, bisa lebih banyak lagi daripada itu. Sebagaimana Al-Quran surah Al-An'am 160 menyatakan, man ja'a bil hasanah falahu ashru amsalihah, wa man ja'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, dia akan diberi pahala 10 kali lipat. Dan siapa orang yang melakukan satu keburukan, dia tidak akan dibalas kecuali dengan balasan yang setimpal dengan keburukannya. Jadi kalau keburukan dibalasnya setimpal, tapi kalau kebaikan dibalasnya 10 kali lipat, bahkan lebih lagi daripada itu. Nah, jadi ayat tadi yang menyatakan in tuqridullah qardan hasana, kalau kamu memberi pinjaman yang baik kepada Allah, akan dilipat gandakan dan akan diampuni dosa kamu. Setiap kebaikan memberi pengaruh dua jenis, memberi dua efek. Efek dosa, efek pahala. Kedosa ini kebaikan menghapus dosa-dosa. Kepada pahala ini kebaikan mendapatkan pahala 10 kali lipat minimalnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, juga Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Berkata Abu Dzar Al-Ghifari, haddatsana as-sadiqul masduq fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Syukran. Annahu qal al-hasanah bi'ashri amthaliha au azid was-sayi'ah wahidah au aghfirulah au aghfiruha walau laqitani biqurabil ardi khataya ma lam tushrik bi laqituka biqurabiha maghfiratan. Kata Abu Dzar, telah mengabarkan kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut as-sadiqul masduq. As-sadiq artinya orang yang selalu bicara benar, jujur. Al-masduq artinya orang yang selalu dipercaya, dibenarkan semua omongannya. Berkata as-sadiqul masduq, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika memberitahukan firman Allah. Ini hadis qudsi, Allah berfirman, al-hasanah bi'ashri amthaliha au azid, satu kebaikan akan diberikan 10 kali lipat pahala atau akan aku tambah. Wasai'ah wahidah au aghfiruha, adapun satu keburukan akan dibalas dengan satu keburukan atau akan aku ampuni. Jadi kalau keburukan ada dua kemungkinan, mungkin dibalas tapi balasan setimpal, atau mungkin saja diapa? Diampuni, dihapus. Tapi kalau kebaikan, mungkin dilipat gandakan 10 kali lipat atau mungkin lebih dari 10 kali lipat. Ya. Ya, terus wahai hambaku, kata Allah, seandainya kamu datang menemui aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi kamu tidak pernah menyekutukan aku dengan sesuatu pun ketika di dunia. Tidak pernah berbuat syirik. Tidak pernah berbuat musyrik. Kamu datang kepadaku dalam keadaan kamu bertauhid. Kamu datang membawa kesalahan sepenuh bumi. maka aku akan datang menyambutmu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Lunas tuh. Terhapus itu dosanya. Dan ini salah satu di antara keutamaan dari tauhid. Ya. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla menyatakan Allah sayang kepada hambanya, benar-benar terasa. Termasuk dalam hal menghisab. Dirinci lagi dalam salah satu hadis, dalam banyak hadis, bukan satu. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang membaca Al-Quran dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, berkata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi ashri amsalha." La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Kata Nabi SAW, siapa orang yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dia akan memperoleh satu kebaikan, dan dari satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, sudah berapa pahalanya? 30. Baca bismillah aja loh, bismillahirrahmanirrahim umpamanya. Itu sudah berapa pahalanya? 190. Karena bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? 19 huruf. Baru bismillahirrahmanirrahimnya. Alif lam mim sudah 30. Apalagi kalau dilanjut zalikal kitabu la raiba fi dan seterusnya, maka lebih banyak lagi, ya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud dan yang lain-lain dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa berkata Rasul alaihi salatu wasalam, khoslatan au khallatan la yahsihima rajulun muslim illa dakhala al-jannah wa huma yasirun wa may ya'mal bihima qalilun yusabbihu Allah fi duburi kulli salati ashran wa yahmaduhu ashran wa yukabbiruhu ashran falaqad ra'aytu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqiduha biyadih qal fatilka khamsuna wa mi'ah bil lisan wa alfun wa khamsu mi'ati fil mizan wa idha akhadta madja'aka tusabbihu wa tukabbiru wa tahmaduhu mi'ah fatirka mi'ah bil lisan wa alfun fil mizan fa ayyukum ya'malu fil yaumi wal lailah alfaini wa khamsumi'ati sayi'ah qalu fa kaifa lanuhsiha qala ya'ti ahadakum syaitan wa huwa fi salati fa yaqul udhkur kadha udhkur kadha hatta yanqathilu fala'allahu la yaf'alu ويأتيه وهو في مجيئه فلا يزال بنومه حتى ينام. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua perkara yang tidaklah kedua perkara ini dilakukan oleh seorang muslim kecuali dia akan masuk surga. Dua perkara ini enteng, ringan, ya. Tapi sedikit sekali orang yang melakukannya. Coba kita lihat, kita termasuk yang melakukan dua hal ini atau tidak? Enteng, gak perlu biaya, gak perlu alat, gak perlu kuota, gak perlu pulsa, gak perlu tenaga, gak perlu mengeluarkan energi yang banyak. Enteng tapi menyebabkan masuk surga. Apa kedua amalan yang enteng tapi bisa masukkan ke surga tersebut? Yaitu kamu bertasbih kepada Allah di setiap akhir sholat 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali. Setelah beres salat, setelah salam, subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Terus alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Lalu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali. Kata Abdullah bin Amr bin As, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menghitung dengan jari-jari tangannya, bukan dengan tasbih. Di zaman Nabi sudah ada tasbih belum? Sudah, sejak sebelum Islam datang tasbih ada dan sudah dipakai oleh pendeta-pendeta Hindu dan Buddha. Yang botak itu pakai baju kayak kain ihram tapi berwarna, di tangannya itu selalu ada tasbih. Dari dulu ada itu. Di zaman Nabi ada? Ada. Tapi Nabi tidak memakai. Beliau menghitung dengan jarinya. Nah, ini dalam salah satu hadis. Dalam hadis lain 11 kali. Dalam hadis yang lainnya lagi 25 kali. Dalam hadis yang lebih masyhur di kalangan kita 33 kali. Boleh kita susi sholat tasbih, tahmid dan takbirnya 10 kali? Boleh. 11 kali boleh, 25 kali boleh, 33 kali boleh. Itu yang paling afdol. Semuanya ada hadisnya yang sahih tentang hal itu. Kadang Nabi melakukan 10 kali, 11, kadang 11 kali, kadang 25 kali, tapi lebih sering 33 kali. Ya. Aku melihat Nabi menghitung dengan tangannya. Lalu berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah 150 kali dengan lisan. Kan tasbih 10 kali, tahmid 10, terus takbir 10-30. Itu dalam sekali sholat. Dalam sehari semalam berapa kali? 5 kali sholat. Jadi 5 kali 30 berapa? 150 kali. Kata Nabi, itulah 150 kali dengan lisan, adilisan, tapi 1500 kali dalam timbangan. Dalam mizannya 1500 kali, sebab satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, ya. Itu pertama. Amalan pertama seusai salat tasbih, tahmid dan takbir. Dan bila engkau sudah naik ke tempat tidurmu, kamu tasbih, takbir, dan tahmid 100 kali, maka itulah 100 kali dengan lisan, tapi 1000 kali dalam timbangan. Tasbih, tahmid, dan takbir, tasbih, tahmid, dan takbir berapa kali? Masing-masing 33 kali. Kali 3 berapa? 99. Nah, yang satunya boleh ditasbihnya, boleh ditahmidnya, boleh ditakbirnya. Salah satu di antara itu 34 kali. Ya. Itulah 100 kali di lisan, 1000 kali di timbangan. Sebelum tidur. Jadi sebelum tidur ada wirid tasbih, tahmid dan takbir, ada dalam hadis ini. Fa ayyukum ya'malu fil yaumi wal lailah 2500 sana. Siapa di antara kamu yang mau mengamalkan sehari semalam 2500 kali? Siapa di antara kalian yang mengamalkan 2500 kali kesalahan? Jadi dalam sehari itu kita umpamanya melakukan 2500 kali kesalahan, siapa? Nah, itu akan terhapus dosanya dengan zikir tadi. Setelah sholat 150 kali kan, 5 kali, mau tidur 100 kali, jadi 250 kali. Pahalanya berapa kali lipat? 10 kali, jadi 2500 kali. Itu bisa menghapus 2500 dosa dan melahirkan 2500 pahala. Ya. Terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang setan kepada salah seorang di antara kamu ketika sholatnya. Jadi ketika kita sholat, setan datang, ya. Lalu berkata setan ke dalam hati tanpa terdengar suara di telinga. Gak ada suara apa-apa di telinga kita ketika sholat. Lalu setan berkata, udhkur kada, udhkur kada. Ingatlah oleh kamu nih urusan ini. Ingatlah oleh kamu tuh urusan itu. Sampai dia lupa. Lalu seusai sholat langsung dia lari. Langsung dia pergi memburu urusan dunia yang tadi di dalam sholat dibisikkan oleh setan ke dalam hatinya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ah, langsung saja dia tidak wirid terlebih dahulu, ya. Demikian juga setan datang kepada kamu menjelang tidurmu untuk melalaikanmu dari zikir itu. Kata setan, fikirkan olehmu ini, fikirkan olehmu itu. Jadi sebelum tidur memikirkan urusan dunia. Mengevaluasi aktivitas tadi siang tentang urusan dunia. Menyusun program kerja untuk besok. Hari esok dipikir sampai lep tidur. Lupa zikir sebelum sholat. Nah, yang kayak begitu mah dijamin akan mimpi buruk, dikejar-kejar orang gila, gitu ya. Kena ku ereup-ereup. Dan seterusnya, karena apa? Dilalaikan oleh setan dari zikir. Sebelum apa nah? Sebelum tidurnya. Nah, dua wirid tadi ba'da sholat dan sebelum tidur, enteng apa susah? Susahnya karena sedikit yang melakukannya. Secara fisik gampang karena tidak memakai tenaga. Sambil duduk sambil berbaring, ya enggak? Tidak keringetan, tidak sampai tiba bergeg atau tiba pereket. Tidak mengeluarkan tenaga yang besar, tidak sampai berkeringat, tidak sampai ngos-ngosan, tidak pakai biaya. Aduh, saya mau zikir tapi kuotanya habis, beri dulu pulsa. Apa begitu? Enggak. Mulut kita tidak seperti HP yang perlu pulsa, perlu kuota, ya. Jadi langsung otomatis. Secara fisik gampang. Apa yang berat? Secara psikis, secara mental. Ah, harorehamnya. Setelah sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, gajlung langsung saja. Males. Tapi kalau setelah sholat nanti kita futsal di Uhayu. Futsal capek tidak? Capek. Ya. Keringetan? Keringetan. Perlu tenaga. Bayar apa tidak? Bayar kalau di lapangan yang disewa. Kalau di kebun malah gratis tuh. Tapi orang semangatnya secara fisik itu berat, tapi secara mental gampang, sehingga banyak orang melakukannya. Sebaliknya, kalau ibadah seperti zikir secara fisik gampang, enteng. Tidak perlu biaya, tidak perlu tenaga, bisa dilakukan sambil berbaring, sambil tidur, sambil duduk. Tapi secara psikis sangat berat, malas, dan banyak sekali orang yang melalaikannya. Dan banyak lagi dalil-dalil lain yang menjelaskan tentang hal tersebut, ya. Itulah kaidah yang keempat, yaitu dilipat gandakan amal kebaikan, sedangkan amal keburukan tidak dilipat gandakan. Kaidah yang keempat ini belum selesai, belum tuntas, tapi waktu yang kita miliki tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan, cukup sampai di sini saja. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Cepi di studio dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan Cepi. Baik, Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang disampaikan, dan kami mengundang para pendengar di manapun antum berada dan pemirsa yang menyimak melalui video streaming di channel YouTube dan Facebook, silakan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081227 0811227 1476, atau bisa melalui line telepon langsung di 0822 8686 2637. Baik Ustadz, ada telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mangga Bapak. Pak Dudung dikecilin. Oh, mangga Ustaz. Pakai bahasa Indonesia ya. Silakan Bapak pakai bahasa Indonesia. Ustaz, Bang. Alhamdulillah sawang sulna. Alhamdulillah Ustaz. Sehat enggak sehat ya. Ya Ustaz, ini Ustaz. Bahasa Indonesia ya. Ya. Amal baik dan amal buruk akan dicatat dalam kitab masing-masing. Nah, mohon penjelasan Ustaz, apakah ada keterangan amal baik tersebut ditulis itu dalam bahasa Arab atau dengan bahasa masing-masing bangsa di dunia ini? Betul. Jadi maksud itu ya, penulisan itu dengan bahasa Arab atau menurut bahasa masing-masing di dunia sekarang? Itu yang dimaksud Ustaz? Iya. Silahkan khidmat itu, tidak dipaksakan? Iya, bisa. Hatur saya menuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, Ustaz langsung. Pak Dudung, barakallahu fiik. Pertanyaannya, kitab catatan amal itu ditulis dengan bahasa apa? Apakah Arab atau bahasa masing-masing? Kalau orang Jepang, bahasa Jepang. Orang Indonesia, bahasa Indonesia. Orang Sunda, bahasa Sunda. Kan ada orang Sunda yang tidak bisa bahasa Indonesia? Ada banyak ya. Terus bagaimana dengan yang buta huruf? Diberikan catatan bisa baca apa tidak? Kalau yang di dunia itu enggak bisa ya. Barakallahu fik. Seluruh dialog yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla nanti di akhirat seluruhnya dengan bahasa Arab. Orang manapun dia, baik orang Sunda, orang Jawa, orang Cina, orang Jepang, orang manapun, itu dengan bahasa Arab. Di alam kubur pertanyaan man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk itu bahasa Arab. Di akhirat juga begitu, termasuk tulisan di kitab catatan amal. Terus gimana dengan orang yang sekarang tidak mengerti bahasa Arab? Di sana otomatis mengerti. Allah yang membuat mereka faham. Kalau gitu gak perlu belajar bahasa Arab dong. Nanti juga kan bisa. Nah gak gitu. Kita sekarang belajar bahasa Arab di dunia bukan untuk bekal di akhirat untuk dialog dengan Allah. Bukan. Itu mah ada otomatis bisa. Allah mengilhamkan kemampuan itu kepada kita. Tapi kita belajar bahasa Arab di dunia agar kita bisa faham agama Islam secara benar. Al-Quran dalam bahasa Arab. Hadis dalam bahasa Arab. Seluruh kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, kitab tauhid, kitab aqidah, kitab tafsir Al-Qur'an, hadis, kitab fiqih, usul fiqih, akhlak, semuanya tertulis dalam bahasa Arab. Tak mungkin kita bisa faham seluruh isi kitab itu tanpa memahami bahasa Arab. Memang ada terjemahan, tapi terjemahan itu banyak bias. Banyak makna yang terbuang. Banyak yang kadang-kadang tidak relevan, tidak benar. Ada yang salah, ada yang kelirunya gitu ya. Nah, itu semuanya tertulis dalam bahasa Arab. Jadi, untuk itulah kita belajar bahasa Arab di dunia ini. Adapun di akhirat otomatis bisa sendiri. Baik membaca yang walaupun yang buta huruf nanti bisa membaca. Diberikan ilham oleh Allah kemampuan membaca dan berbicara dalam bahasa Arab nanti. Demikian Pak Dudung, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi CP. Ya, baik. Syukran atas jawabannya Ustaz. Kita beralih ke pendengar radio SKN Albayan yang bertanya. Bismillah, Ustaz, zaman now banyak Ustaz yang dakwahnya menggunakan berbagai metode. Ada juga yang pakai metode kekinian dengan membentuk klub motor dan selain sebagainya. Apakah ini tidak merusak manhajnya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Zaman now. Iya, banyak ustadz yang menggunakan metode. Salah satu metodenya itu membentuk komunitas. Itu sebenarnya bukan metode dakwah. Metodenya itu apakah ceramah, apakah daurah, atau pesantren kilat lah bahasa kita menyamanya, ataukah seminar, ataukah dalam bentuk tulisan, ataukah dalam bentuk dialog, ngobrol gitu, tanya jawab, atau dalam bentuk perilaku. Itu metode dakwah. Adapun membentuk komunitas agar orang enjoy atau betah atau senang dalam situasi yang kita yang diciptakan oleh komunitas itu, atau dalam rangka merekrut orang-orang dari komunitas tertentu, umpamanya kalau orang yang masuk geng motor gitu ya, punk gitu ya, itu kan rada berat untuk pergi ke masjid karena penampilan mereka dianggap aneh, suasana hatinya juga berbeda. Tapi kemudian ada beberapa orang ikhwan yang sudah mengaji, membentuk komunitas khusus para pengguna motor, hobinya ke motor. Ada komunitas tertentu, kelompok tertentu, lalu diberi nama dengan nama tertentu. Masing-masing suka traveling, jalan-jalan keluar kota pakai motor gitu ya. Nah lalu kita membentuk organisasi tertentu yang mengkoordinasikan dakwah. Jadi sambil tur di tengah jalan, sambil sholat di masjid tertentu, ada tausiah dulu dari ustaz yang memang dibawa. Tausiah gitu ya. Terus sampai di tujuan nanti kemah, atau mungkin menyewa villa, bakar api unggun. Ada tausiah, ada ceramahnya, diajari hukum-hukum safar, adab-adab safar. Jangan sampai abaikan sholat, jangan sampai mengganggu pengguna jalan yang lain karena itu kezoliman. Sebab ada apa namanya komunitas motor-motor begitu yang menguasai jalannya. Lampu merah ditabrak, orang lain di stop dulu, orang lain harus minggir dulu kan gitunya. Kalau enggak minggir diketok sama tongkat, sama kayu, itu zalim. Diajari, jangan sampai tidak beradab seperti itu. Jalan ini milik bersama, jangan mendominasi, memonopoli gitu. Nah, itu diajari adab ya. Daripada geng motor itu kesannya umpamanya brutal, kesannya jelek. Kalau geng motor identik dengan kemaksiatan, dengan mabok-mabokan, dengan narkoba, dengan perkelahian dan tawuran. Kita ciptakan image yang baik bahwa komunitas pencinta motor ini saroleh, sholat tepat waktu di masjid. Kegiatannya pengajian-pengajian, kegiatannya bakti sosial. Begitu ada bencana alam di daerah anu, ayo kita touring ke sana, kumpulkan uang, kumpulkan apa saja, baju-baju bekas yang layak pakai ya. Yuk berangkat breng ke sana. Di jalannya beradab begitu ya, tidak melanggar rambu lalu lintas, aturan lalu lintas, tidak mendzalimi orang. Pas azan belok dulu ke masjid gitu ya. Sholat dulu bareng-bareng, di jamaah qasar enggak apa-apa karena sedang musafir. Sampai di lokasi di TKP lalu ada tausiah ke masyarakat sana, membawa ustaz yang mereka bawa, kemudian bagi-bagi bantuan. Oh, itu bagus. Jadi setiap mendengar nama geng motor, orang-orang itu senang, oh kalau gitu akan ada orang baik datang ke kita. Ada geng motor mau datang ke kita, wah oh, pasti ini ada pengajian, pasti ada bagi-bagi sembako. Itu bagus, ya. Apakah tidak mempengaruhi manhaj? Tergantung ustadz yang ngisi, yang membimbingnya. Kalau ustadz yang membimbingnya, ustadz yang menyimpang manhajnya, ya jadi menyimpang. Tapi kalau ustadz yang membimbingnya, yang memberi tausiahnya, ustadz yang lurus, mereka akan terbimbing ke arah jalan yang lurus, ya. Apakah hal itu terlarang? Tidak. Wallahu a'lam. Saya memandang ini baik. Asal sekali lagi tidak eksklusif. Asal tidak merusak suasana dakwah di kota yang mereka datangi. Yang sampai datang ke kota tertentu bikin tabligh akbar, padahal di kota tersebut ada ustadz lokal yang juga ada pengajian di tempat yang berdekatan di waktu yang bersamaan. Ini gak bagus, ya. Ini akan menimbulkan keburukan nantinya, ya. Berdasarkan hal itu, perhatikan aspek-aspek yang bisa menimbulkan madarat untuk dihindari. Koordinasilah dengan ustadz-ustadz setempat kalau kita mau ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran ustadz atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya dari Nurwanto Andri Irawan di Pegandulan Seliling Ayilan Kebumen. Apakah bertawasul dengan berziarah ke makam dan berdoa serta baca yasin di sana mengharap barokah dari orang-orang soleh, mengharap barokah dari orang-orang soleh tersebut itu termasuk syirik? Mohon dengan sangat penjelasannya ustaz. Silakan. Barakallahu fiik. Pendengar di Kebumen melalui radio RIS mungkin, ya, RIS di Kebumen. Iya, barakallahu fiik. Pertama, hukum ziarah secara umum sangat dianjurkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kuntu qad nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut." Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang silakan ziarah. Karena itu akan mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kalian kepada kematian, kepada akhir. Jadi sunnah. Kedua, perhatikan adab ketika ziarah kubur. Pertama, ketika masuk, buka sendal, buka sepatu, masuk ke areal pekuburan. Kotor dong. Ya iyalah pasti, cuci lagi nanti, ya. Ketiga, kedua, baca doa ketika masuk ke areal pekubur. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Baca doa itu, ya. Ketiga, jangan menginjak kuburan, melangkahi kuburan dan menduduki kuburan. Bukan karena takut bangun ngajung-jurigan, bukan. Takut menghantui, bukan, enggak akan itu. Tapi begitulah adab Islami, ya. Memperlakukan orang yang sudah mati tidak ada bedanya dengan memperlakukan orang yang masih hidup. Kalau orang masih hidup lagi berbaring, kita injak gimana? Enggak boleh. Kita langkahi, kita duduki, enggak boleh, ya. Maka demikian pula ke kuburan. Jangan langkahi, jangan injak dan jangan menduduki. Ketiga atau keempat, doakan dia. Doakan si penghuni kubur dengan doa ampunan dan rahmat. Doakan untuk diri sendiri juga, ya. Terus kelimanya, jangan melakukan apa yang dilarang oleh agama. Di antara yang dilarang oleh agama ketika di kuburan, pertama membaca Al-Quran. Imam Syafi'i keras melarang hal itu. Ada satu buku dengan judul, ya, dengan judul Asyirku wa wasailuhu indal ulama'i syafi'iyah. Syirik dan penyebabnya menurut ulama-ulama syafi'iyah. Itu sudah diterjemahkan, ya. Tipis, kecil, tidak banyak, tidak tebal. Tapi dinukil pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama syafi'iyah tentang adab-adab di kuburan yang terlarang. Di antaranya adalah menembok kuburan, diantaranya adalah mengecat, memberikan cahaya atau lampu, dan diantaranya membaca Al-Quran. Dilarang. Kemudian sangat dilarang meminta-minta ke penghuni kubur. meminta, ya, meminta dengan menyatakan wahai mama atau eyang atau siapa saja dianggap orang soleh, mungkin yang dikuburkan itu orang soleh mungkin, lalu berdoa, wahai eyang yang ada di alam kubur, beri saya jodoh, sudah lama ngejomblo. Maka itu terlarang karena berdoa kepada selain Allah. Bisa enggak eyang memberi? Enggak bisa. Dia sendiri kalau dia orang soleh sedang menikmati nikmat kubur di sana, ya. Tapi kalau yang dikubur itu orang yang durhaka sedang mengalami azab kubur, sibuk dengan urusannya masing-masing. Kalaulah itu orang soleh, maka dia sedang menikmati nikmat kubur, nikmat alam kubur di sana. Yang bisa memenuhi keinginan kita hanyalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Mintalah ke Allah. Di masjid, bukan di kuburan. Ya. Apakah bertawassul kepada orang yang soleh itu termasuk syirik? Nah, kita lihat lafadznya. Kalau tawassul melalui orang soleh yang sudah meninggal kepada Allah, hanya masuk syirik kecil tapi tidak syirik besar. Seperti umpamanya, mintanya kepada Allah, ya Allah, dengan barokah kesolehan orang yang dikuburkan di sini, berilah saya rizki. Maka itu tidak syirik, tapi terjerumus ke dalam bid'ah. Tapi kalau memintanya kepada penghuni kubur, wahai mbah yang dikuburkan di sini, beri saya rizki. Nah, itu syirik. Karena berdoa kepada sesama makhluk yang sudah mati, ya. Tapi kalau berdoanya kepada Allah Azza wa Jalla, lalu tabarruk dengan orang yang dikuburkan di sana, memintanya kepada Allah, maka tidak termasuk syirik besar. Tapi walaupun demikian, maka tetap jauhi, jauhi, dan jauhi. Wallahu a'lam. Terakhir Cepi, ya. Baik, syukran atas jawabannya Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari pendengar Radio Roja Bandung, terdapat potongan hadis, dan barang siapa memberikan contoh kejelekan, maka ia akan mendapat dosa perbuatan tersebut, serta dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Pertanyaannya, bila dulu kita pernah melakukan kejelekan secara tidak sengaja, atau terjadi kebodohan dan ada orang yang mengikutinya, apakah dosa tersebut dapat dihentikan dengan taubat atau amalan kebaikan yang lainnya? Barakallahu fiik Ustaz, silakan. Iya, Cepi lupa ya, bukan Radio Roja. Pendengar radio apa? Oh, afwan Ustaz, Tarbiyah Sunnah. Ya. Tarbiyah Sunnah. Masyaallah. Apa dosa? Enggak apa-apa, namanya juga orang. Pendengar radio Tarbiyah Sunnah. Kalau dulu kita pernah berbuat atau mengajarkan kejelekan atau kesalahan, mungkin sudah banyak pengikutnya. Lalu kita tahu, sadar itu salah dan tobat. Kita sudah tobat. Bagaimana cara menghapus dosa yang dilakukan oleh murid-murid kita? Ini pun teralami oleh para ulama zaman baheula. Banyak ulama-ulama yang dahulu terjerumus ke dalam pemikiran bid'ah dan menjadi tokohnya, tapi kemudian tobat. Seperti umpamanya Abul Hasan Ali Al-Ash'ari. Malah mengalami tiga fase pemikiran. Pertama, Abul Hasan Ali Al-Ash'ari itu adalah seorang Mu'tazilah. Karena terpengaruh oleh bapa tirinya, ya, Ali Al-Juba'i, ya. Mu'tazilah mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan beliau menjadi tokohnya yang sangat disegani. Kalau debat, jangan coba-coba melawan beliau, pasti kalah. Tapi kemudian tobat, ya, karena dari segi fikih beliau menganut mazhab Syafi'i. Tapi akidahnya Mu'tazilah. Lalu banyak mempelajari buku-buku Imam Syafi'i, didapati Imam Syafi'i akidahnya tidak menolak sifat-sifat Allah. Akhirnya dia tobat, ya. Lalu dia berbicara di hadapan umum, "Inni khalaqtu ma taqattu kama khalaqtu thiyabi hadza." aku melepaskan semua akidahku yang lama sebagaimana aku melepaskan jubahku ini. Lalu dibuka jubahnya dan dilemparkan, kemudian pergi. Lalu beliau merenung, Allah pasti harus punya sifat. Kalau Mu'tazilah tidak memiliki sifat, Allah tidak memiliki sifat, kata Mu'tazilah. Mustahil. Lalu pikir, lahirlah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuh binafsi, dan seterusnya. Awalnya 6, bertambah 7, 9, 11, jadi 13. Itulah yang kemudian disebut akidah asyairah, asyariah. Dikembangkan oleh muridnya, salah satunya Imam Al-Maturidi, jadi 20. Ya. Tapi kemudian beliau merenung kembali, kemudian beliau merujuk kepada akidah as-salafus salih. Dan rujuknya beliau dari akidah yang lama kepada akidah as-salafus salih, beliau tulis dalam beberapa kitab, di antara Al-Ibanah an Usuli Diyanah, karangan beliau. Ya. Nah, beliau ralat akidah-akidah dahulu dalam kitabnya, juga ada Al-Maqalatul Islamiyin, diralat. Jadi menyebar, ya. Tapi buku Al-Ibanah An-Usuddiyana serta Maqalatul Islamiyin ini jarang orang yang mengetahui, membuka dan mempelajarinya. Yang tersebar akidah beliau sebelum rujuk kepada akidah salaf, ya. Itu yang mereka lakukan. Juga ulama-ulama lain yang tadinya Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah, kemudian mempelajari akidah Ahlus Sunnah yang merujuk kepada pemahaman As-Salafus Soleh, seperti Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun kitab Al-Milal Wan-Nihal, seperti Imam Al-Juwayni, seperti Imam Al-Baqilani, dan banyak lagi rujuk. Ya, bagaimana rujuknya? Beliau menulis kitab yang meralat akidah-akidahnya yang lama. Nah, sudah maksimal usaha. Pertama, mereka tobat. Kedua, berhenti. Ketiga, misal. Keempatnya, mereka meralat. Murid-muridnya yang dahulu pernah belajar, diajari lagi, dikeliru dulu. Ya, yang benar begini. Kemudian, menuliskan kitab, disebar. Sebagai ralatnya. Itulah bukti dari tobatnya. Oleh karena itu, kalau dahulu kita pernah mengajarkan yang salah, maka ralatlah kepada orang-orang yang dahulu pernah menjadi murid kita semaksimal yang kita bisa. Tulis, ya. Kalau sekarang, zaman sekarang, ada rekaman, ada YouTube, ada Facebook, ada media sosial, silakan disebar. Bahwa dulu saya begitu, itu keliru, sekarang sudah begini, ya. Saya sendiri dahulu pernah mengajarkan banyak kesalahan karena kebodohan. Sebelum belajar, belajar, dan belajar terus. Tapi kemudian tobat, rujuk, dan sudah meralat apa-apa yang dahulu dianggap salah. Mungkin jamaah di sini yang pertama kali ngaji sama saya, ya, banyak lihat, loh, dulu begitu, sekarang begini. Mungkin, ya, inilah perubahan. Orang yang berubah dari segi pemahaman, dari segi pelajaran, menunjukkan orang itu terus belajar. Tidak stagnan, tidak berhenti belajar. Menemukan yang baru, menemukan yang baru, menemukan yang baru. Pasti perubahan itu terjadi. Termasuk terjadi pada ulama besar sekaliber Imam Syafi'i rahimahullah. Maka Imam Syafi'i ada dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Ada pendapat yang dahulu, ada pendapat yang baru, yang berbeda dengan yang dahulu. Karena apa? Karena belajar, belajar, dan belajar terus, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.